1 Korintus pasal 10. Sampai subuh sampai subuhku, toni podotaku, ala komi mantora nuapa tona jadi ante to tua tanggaulu, tempo ira nantuki Nabi Musa. Ira pura-pura ni kalendu kulimu, tona jadi tandaina, ala tala no sangganing-gani ante ira, pada ira pura-pura numba vote tasi nalei, ante nasalama. Ira pura-pura eva ni diu riara kulimu botasi etu, eva tandaina ira to pantuki I Musa. Ira pura-pura nanggoni panggoni to nasimbayu, pada ira pura-pura nanginu ue to nasimbayu. Panggoni bo panginu etu, gari jai ala talamboto. Ira pura-pura nanginu ue to nesubu gari ara bulu batu. Bulu batu etu, nirapaka eva Kristus, to nalaum pasangganing-gani ante ira. Tapi naupa ibetu, sabagia beteng gari ira, daan ikonua rara ala tala. Nanotomo etu, sabana nadea ira, na mate-mate rikarababaina. Etu pura-pura na jadi, eva jonjo mempopatora ka kita, ala nee kita meino, mempovia tona jaana, eva tonipovia ira. Jadi, nee kita mepue ka pue-puentanina, eva tonipovia sabagia ngari iranggaulu. Rera buku na gasa, naria nitulisi eva pokengu ira etu, ivei. Todea etu nekatoko nangoni bonanginu. Pada nopu etu, nekangore mo ira na damba-damba, nepueka pue-puentanina. Nea kita mo gausala, ante tau da arongo tamboto, eva tonipovia sabagia ngari ira. Tora mo, ngari povia ira etu, riara na sayo, rompulu botolon jobumbaa, ira na mate sanggani. Nea kita manjapuaka ipue, eva tonipovia sabagia ngari jai ira. Tora mo, tonompovia etu, na mate ni teo ule. Pada ne kita mo kagagutu-gutu, eva tenipovia sabagian gari jai ira. Toramo, tonompovia etu, nipatesi malaika ipue. Etu pura-pura na jadi di jai ira, eva jonjoka kita. Pada kajadia-kajadia etu, nitulisi riara buku nagasa, alama jadi popatora ka kita, tona tubu vei-vei, tempona mosuk kau punu dunia. Jadi komi tonompekiri, da ama malara pakanavu riara silaka, paka belo-belo. Ne sampe komi vou, manavu riara silaka. Pesoba-pesoba tona vela komi, nasimbayu eva pesoba-pesoba tona vela pura-pura manusia. Tapi ala tala, na malara para saya mantulungi komi. Ia da amam pakamba komi, rapesoba ante pesoba, to meliung gari pempakule komi. Tempo komi rapesoba, ia kana mempakanoto ka komi, jala mesubung gari pesoba etu, ala komi mamala manta amaka sampai kau punu pesoba etu. Jadi sampai subuh to nipotoveku, ne entoto mepue ka pue puentanina. Aku notesa ka komi eva tau-tau to nanotona. Jadi pekiri moriaran tai mumboto, ane tesa ku ina kono atau daa. Tempo kita manginu-panginu, ante manguli tarima kasih ka ala tala, ripo susa mantora ka mate ipu Yesus. Na tantu mo, etu tandaina, kita nombarata bagia riara kuasa lei Kristus. Pada tempo kita nanggoni roti, toni bingga-bingga riara posusa etu, na tantu mo etu tandaina, kita nombarata bagia riara koro Kristus. Naupa kita nadea, kita pura-pura na jadi saungu, sabanari posusa mantora ka mate ipue etu, naria saungu lau roti, toni koni tanpa sangganing-gani. Pekiri vau mo kabiasa tau-tau to Israel. Tempo ira nanggoni panggoni, toni pesomba ka ala talari mejan pesomba, riara sapon pepue, ira na jadi no saungu rara ante ala tala, toni pesomba ri mejan pesomba etu. Jadi no apa patuju tesaku etu? Bara Maria tonon pekiri patuju ku ibei. Pue-puentani na toni pakoni, mpu-umpu sangele tonakono, pada panggoni toni pakoni kaira, sangele tono guna. Tapi etu da antoto nakono, toni patuju ku ibei. Panggoni toni pakoni ntau ka pue-puentani na, kakono na, nipakoni ka seta-seta, etu da anipakoni ka ala-tala. pada aku da amadota, ala komi majadi no saungu ante seta-seta. Da antoto masipato, komi manginu panginu riposusa, mantora kamate ipue, ane komi bo manginu panginu riposusa, mumbabila seta-seta. Da antoto masipato, komi mekatoko mangoni pangoni riposusa, mantora kamate ipue etu, ane komi bo mangoni pangoni riposusa, mumbabila seta-seta. Ivenumo, komi madota mumpakajua rara ipue, komi neliunga kuasa ngari ia, na tantu modaa. Naria tau nanguli, pura-pura po kengu nipaloga ka aku, etu nakono, tapi da pura-pura po kengu nanggeni belo. Pura-pura po kengu nipaloga, tapi da pura-pura po kengu numpakaroso rara to dia tepun para saya. Ne aga mumpekiri kabelo koro mumboto, tapi pekirimo nuapa to nanggeni belo ka taun tanina. Komi mamala manggonin pengele-ngele bau, toni po balu ripotomu. Da paralura pekutana, ane bau etu ni pesomba ka puen-puen tanina. Da paralura pekiri komi, ane po viam etu nasala baradaa. Saba narera buku nagasa, nariani tulisi ivei. Njumongu dunia, bepura-pura isina, anu ipue. Ane komi raga gantau da ato pempara saya, malau manggoni risapona, pada komi madota malau manggoni ante ia, koni mono apa-apa torati boka komi. Da paralura pekutana, ane panggoni etu nipakoni kapue-puen tanin. Da paralura pekiri komi, ane pobiamu etu nasala barada. Tapi ane Maria tau manguli ka komi, panggoni e nipakoni kapue-puen tanina. Ne era koni komi panggoni etu, ala mumbatora, kabelon tau tonotesa etu kakomi, pada ala ne'e mumpakasusa pekiri rarantai. Toni patujuku, ne'e mumpakasusa pekiri rarantai tau etu, da'a pekiri rarantai mumboto. Tapi bara Maria tomekutana, nokuya aku da'a mamala mo biasa ngele, sabana etu nireke nasala, riara pekiri rarantai taun tanina. Ane aku manguli tarima kasih ka ala tala, da'apa aku manggoni, nukuya aku ni pakasalan tau, sabana nanggoni panggoni, toni posambayaku. Sampai subuhku, ibe imo pesonoku. Nuapa-nuapa mu povia, na belo ka manggoni, na belo ka manginu, na belo ka povian tanina, ka via mo etu, alanggari po kaingu komi etu, ala tala rabila boratoya. Ne emu pakanabu taun tanina riara silaka, ante po kaingumu, na belo ka tau-tau to Yahudi, na belo ka tau-tau to Yunani, na belo ka to dia to pemparasai ala tala. Aku mboto nompasimbuku, matupu mempakadambarara, pura-pura tau riaram pengele-ngele po kainguku. Aku da aga nompekiri ka belo koro kumboto, tapi aku nompekiri, nuapa to nanggini belo ka pura-pura tau, ala ira mamala rapa kasalama.